perbedaan di antara kita tak menghalangi cinta yang telah ada. Kebimbangan yang tumbuh di kalbu tak juga dapat menghapus rinduku. Harapan di masa waktu. Oh, tiada lagi